Mura'atun. Ra'a yura'i. Mura'atun. Dari kata kerja inilah kemudian diambil predikatnya, yaitu masdarnya ar-riya'u. Dari kata kerja inilah diambil predikatnya, yaitu masdarnya, yaitu ar-riya'u. Saya tulis riya, asal kata Arabnya diambil dari kata ra'a yura'i. Ra'a yura'i. Mura'atun. Diambil dari kata kerja ini ar-riya'u. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kerja ra'a yura'i yang kemudian keluar darinya sebuah masdar, yaitu predikat, kata ar-riya'u diambil dari tiga huruf dasar. Tiga huruf dasar. Ra, hamzah di atas alif, dan ya. Ar-riya diambil dari tiga huruf dasar. Ra, hamzah di atas alif, dan ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, huwa mushtaqqun minar ru'yah. Kata ar-riya'u diambil dari kata ru'yah, yaitu penglihatan. Kata ar-riya diambil dari kata ar-ru'yah, yaitu penglihatan. Ya, diambil dari kata ar-ru'yah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, kamus besar bahasa Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, dan juga di dalam kitab Mukhtarus Sihah, dan di dalam kitab Mu'jamul Fuqaha, bahwa ar-riya artinya secara bahasa adalah yanzuru ila wajhihi fil mir'ah wa fis saif. Melihat kepada wajahnya di cermin, atau melihat kepada wajahnya di pedangnya. Kita tahu pedang itu putih dan bisa dilihat wajahnya melalui pedangnya. Ini makna riya secara bahasa. Melihat kepada wajahnya di cermin, atau melihat kepada wajahnya di pedang. Kemudian mereka juga mengatakan riya secara bahasa adalah an yudhhiral insanu min nafsihi khilafa ma huwa alaihi liyarahun nas. Riya artinya adalah memperlihatkan, seseorang memperlihatkan dari dirinya sesuatu yang berbeda pada dirinya agar dilihat oleh manusia. Saya ulangi, riya adalah seseorang memperlihatkan dari dirinya sesuatu yang berbeda dalam dirinya agar dilihat oleh manusia. Ini salah satu makna riya secara bahasa. Seseorang memperlihatkan dari dirinya sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di dalam dirinya. Tujuannya untuk apa? agar manusia melihatnya. Para ulama juga mengatakan riya diambil dari kata saling melihat satu dengan yang lainnya. Saling melihat satu dengan yang lainnya. Makanya disebutkan di dalam ayat dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara'al jam'an, qala ashabu Musa inna lamudraqun." Maka ketika terlihat dua pasukan, di dalam beberapa ulama tafsir mengatakan yara ba'dhum ila ba'd. Jadi ketika pengikut Musa dan kaumnya alaihi salam dan Fir'aun dengan sejuta bala tentaranya, Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, di depannya ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun dengan sejuta bala tentaranya, maka ketika benar-benar saling melihat, tara'al, dari kata-kata ra'a yara, tara'al jam'an, kedua pasukan ini, kedua kelompok ini melihat satu dengan yang lainnya, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan benar-benar didapati oleh Fir'aun dan sejuta bala tentaranya. Mohon maaf, itu bukan di dalam surat An-Nur, dalam surat Maryam, tetapi dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 61. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi, makna dari ar-riya secara bahasa diambil dari kata kerja ra'a yura'i mura'atun. Dari kata kerja itulah kemudian diambil sebuah masdar predikat yang namanya ar-riya'u, yang menjadi judul dari tema kita malam ini. Dan ar-riya'u diambilkan dari kata melihat, ar-ru'yah. Dan ar-riya'u asal hurufnya 3. Ra, hamzah di atas alif, dan ya. Kemudian di sana ada beberapa penafsiran dari riya, di antaranya yaitu seseorang melihat wajahnya di cermin atau di pedang. Kemudian juga beberapa makna secara bahasa, seseorang memperlihatkan dari dirinya sesuatu yang berbeda dalam dirinya agar dilihat oleh manusia. Dan makna yang ketiga dari ar-riya adalah saling melihat satu dengan yang lainnya. Pasti ar-riya, perbuatan riya, ada melihat dan ada memperlihatkan. Saling melihat satu dengan yang lainnya. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-61. Betul? Surat Asy-Syu'ara. Iya, surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 61. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna ar-riya secara bahasa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adapun riya secara istilah syariat, yaitu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayuhmadu sahibaha. Artinya, memperlihatkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia agar mereka memuji pelakunya. Memperlihatkan ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia agar mereka memuji pelaku ibadah tersebut. Nah, di sini perlu diingat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya selalu ada dua hal. Tidak bisa tidak pasti terkumpul dua hal ini. Memperlihatkan ibadah dan meminta pujian. Memperlihatkan ibadah agar dilihat oleh manusia, kemudian dipuji. Itu dua hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya, saling melazimkan dalam perkara riya. Kalau seandainya memperlihatkan ibadah agar dilihat oleh orang lain, tapi tidak untuk dipuji, akan tetapi untuk dicontoh, maka ini bukan riya. Ini adalah memberikan contoh yang baik. Seperti suami sengaja membaca Al-Quran di tengah rumah agar anak istrinya mengikutinya. Dan ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat sangat mendatangkan manfaat di tengah keluarga. Kepala keluarga mencontohkan yang baik demi dicontoh oleh anggota keluarganya. Dan kadang-kadang orang tua menzalimi anaknya. Orang tua hanya ingin anaknya saleh, sedangkan dia tidak memperlihatkan kesalehan terhadap anaknya. Ini keliru besar. Di sampingnya anaknya membaca Al-Quran, dia sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Entah itu main handphone, entah itu main gadget, entah itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi ketika anaknya diam, maka dia perintahkan anaknya untuk membaca dan menghafal. Ini sebuah kezaliman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengatakan, riya talabul manzilah fi qulubin nas bi'ira'ihim khisalal khair fa huwa iradatul ibadah bi ta'atil iradatul ibad bi ta'atillah. Riya adalah menuntut kedudukan di dalam hati manusia dengan memperlihatkan sifat-sifat kebaikan. Maka beliau mengatakan, ringkasannya, riya adalah menginginkan pujian hamba dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Menginginkan pujian seorang, menginginkan pujian manusia dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Talabul manzilah fi qulubin nas bi'ira'ihim khisalil khair. Menuntut kedudukan di dalam hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka perbuatan baik. Dan maksudnya adalah menginginkan pujian manusia dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Awliya yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aslur riya hubbul mahmadah. Pokok riya adalah cinta pujian. Pokok riya adalah cinta pujian. Ini perkataan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i terkenal. Di sana juga ada perkataan yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkamil Quran. Perkataan Luqman kepada anaknya. Kita tahu ada surat Luqman dan beliau adalah hamba saleh, tetapi bukan nabi dan bukan rasul. Hamba saleh yang menasehati anaknya. Dan saking salehnya dan banyak perkataan-perkataan yang berfaedah terhadap anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita Luqman di dalam Al-Qur'an. Luqman berkata kepada anaknya, "Ar-riya'u an tatluba thawaba 'amalika fi daril dunya Wa innama amilal qawmu lil akhirah. Kamu mencari pahala amalmu di kampung dunia. Sebenarnya orang-orang saleh beramal untuk akhirat. Itu riya. Riya, kata beliau kepada wasiat kepada anaknya adalah, kamu mencari pahala atas amalmu bukan di akhirat, tetapi di dunia. Jadi semua amalan yang diharapkan balasannya, ganjarannya di dunia, itu riya. Mau dia dilihat oleh manusia atau tidak, semua amalan yang diinginkan balasannya di dunia, itu riya. Bersedekah agar anak sembuh. Bersedekah agar dapat rezeki. Dan semisalnya. Ini menurut Luqman alaihi salam adalah riya. Padahal orang-orang mengamalkan ibadah tersebut untuk mendapatkan pahalanya di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rekanan kata dari riya. Bukan sinonim, tetapi rekanan kata dari riya. Yaitu yang disebut dengan as-sum'ah. Karena nanti disebutkan dalam bab kita ini, hadis yang menunjukkan akan hal itu. As-sum'ah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, as-sum'ah secara bahasa dari kata-kata sami'a atau sam'a yusammi'u. As-sum'ah diambil dari kata-kata sam'a yusammi'u. Ya, as-sum'ah diambil dari kata sam'a yusammi'u, yaitu memperdengarkan. Sam'a ar-rajulu qawlahu, seseorang memperdengarkan ucapannya kepada yang lain. Ini arti sum'ah secara bahasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, arti sum'ah secara bahasa adalah an ya'mal al-mar'u amalan thumma yusammi'uhu bi'amalihi an-nas liyashtahira bidzalik fayajidu minhum ats-tsana' wal hamd. Seseorang mengamalkan sebuah amal, mungkin waktu itu orang tidak melihatnya, tidak mendengarnya, kemudian dia memperdengarkan amalnya tersebut kepada manusia. Kalau tadi riya apa? Memperlihatkan. Sedangkan sum'ah memperdengarkan amalannya. Liyashtahira bidzalik, agar terkenal dengan itu. Maka akhirnya orang tersebut mendapatkan dari manusia yang ia perdengarkan kepada mereka amalan dia tadi, as-sana wal hamda, pujian dan sanjungan. Lalu Ustaz, apa bedanya riya dengan sum'ah? Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, perkataan Al-Izz bin Abdus Salam. Al-Izz bin Abdus Salam ini adalah sultanul ulama, rajanya para ulama, saking berilmunya subhanallah, disebut sultanul ulama. Ar-riya an ya'mala li ghairillah wa sum'ah an yukhfiya 'amalahu lillah thumma yuhaddisu bihi an-nas. Riya adalah beramal untuk selain Allah. Jadi dia beramal memperlihatkan amalnya agar mendapatkan pujian dari manusia. Itu riya. Sedangkan sum'ah, dia menyembunyikan amalnya. Ya, menyembunyikan amalnya karena Allah. Tapi ternyata setelah beramal, dia memperdengarkannya kepada manusia. Nah, di sini pelajaran menarik bahwa hati-hati setelah beramal. Kadang kita bersedekah tidak ada yang tahu. Salat malam enggak ada yang tahu. Baca Quran enggak ada yang tahu. Hafal Quran tidak ada yang tahu. Kemudian dia merasa, kok enggak ada yang tahu ya? Kok enggak, saya enggak masyhur ya? Kok saya enggak dipuji ya? Kok saya enggak populer ya? Kok saya? Akhirnya dia menceritakan kepada manusia demi pujian dan sanjungan. Maka hati-hati juga setelah beramal. Hati-hati juga setelah beramal. Itu hati-hati daripada riya ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya riya. Nanti masalahnya di dalam bab kita ini tidak akan disebutkan bahaya riya. Maka saya akan menyebutkan bahaya riya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya adalah lebih berbahaya dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Lebih berbahaya dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafa 'alaikum 'indi min al-masih ad-dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyirkul khafi." Syirik tersembunyi. Yaitu an yaquma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Seseorang salat lalu dia memperindah salatnya karena dia melihat ada orang yang melihatnya. Ini menunjukkan bahwa riya berbahaya karena lebih ditakutkan oleh Rasulullah dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal dengan segala macam ujian dan fitnah yang akan dia bawa nanti di akhir zaman, tetapi kalah menakutkannya dibandingkan riya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga, salah satu makna riya atau nama riya adalah asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Nanti kita akan bagi ya, insyaallah setelah ini kita akan bagi mana syirik akbar, syirik asgar, kemudian syirik khafi itu lari kemana dan semisalnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, bahaya riya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya riya adalah riya menghapuskan pahala amal. Riya menghapuskan pahala amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk." Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dengan sebuah amal dan ia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya menghapuskan amal, pahala amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya bahayanya yang keberapa? Yang ketiga. Orang yang riya akan dibongkar oleh Allah bahwa dia riya. Subhanallah. Ini mengerikan. Ya. Orang yang riya akan dibongkar oleh Allah bahwa dia riya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yura'i yura'illahu bih." Siapa yang berbuat riya, Allah akan perlihatkan riyanya. Allah akan pertontonkan riyanya. Yang kelima, bahaya riya. Riya menambah kesesatan. Yang keempat ya. Yang keempat, riya menambah kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik terkenal dan sangat kental sifat riya pada dirinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa huwa wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun." Artinya, orang-orang munafik menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Ya, kecuali diri mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman, dan mereka tidak merasakannya. Di dalam hati orang-orang munafik terdapat penyakit, maka Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Ya, Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Dan di sini terdapat pelajaran menarik dari orang-orang munafik ini. Mudah-mudahan ini membuat kita segera bertaubat. Sifat karakteristik maksiat adalah sekali mengerjakan maka akan hanyut, akan nyanyar. Itu sifat sangat dominan dari maksiat. Sekali mengerjakan tanpa bertaubat maka akan membuat seseorang ketagihan. Garis bawah itu baik-baik. Ya, jadikan status di Facebook. Sifat sangat dominan dari maksiat adalah sekali mengerjakan jika tidak ditaubati maka akan menjadikan kecanduan dan ketagihan. Harus cepat bertobat dari maksiat. Lihat Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut terhadap mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk azan. Ya, silakan. Baik, sudah berapa tadi? Empat. Yang pertama, riya. Riya lebih berbahaya dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Lebih ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang kedua, riya menghapuskan amal. Yang ketiga, riya, maka orang yang riya akan dibongkar riyanya oleh Allah. Bahwa dia berpura-pura. Dia hanya ingin dapat pujian oleh manusia. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kadang-kadang terucap dari di dalam lisannya. Terucap, terlihat dari kelakuannya. Allah perlihatkan. Yang keempat, yaitu riya menambah kesesatan di dalam diri. Seperti orang-orang munafik. Sebelum masuk kepada yang kelima, saya ingin pada poin kedua tadi, riya menghapuskan amal. Tadi saya sebutkan hadisnya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal, dan dia mensyirikanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Ini para ulama menyatakan inilah riya. Di sana ada dalil dari ayat Al-Quran. Silakan. Dalilnya surat Hud ayat 15-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ayat ini benar-benar murni penjelasannya tentang riya. Saya artikan dulu. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan secara sempurna kepada mereka amalan-amalan mereka di dalam dunia. Dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Kalau ingin pujian manusia, dapat. Kalau ingin harta dari manusia, dapat. Kalau ingin amplop dari manusia, dapat. Kalau ingin wanita, dapat. Kalau ingin pekerjaan, dapat. Sanjungan pujian, dapat. Ya, dapat. Dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Pasti dapat. Cuma, kata Allah, mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak ada bagian mereka sama sekali kecuali neraka. Ya, di situ ada peniadaan kemudian pengecualian. Yadullu 'alal hasri wal imtina. Menunjukkan kepada pembatasan dan juga penolakan yang lain, bahwa tidak ada balasan bagi mereka ini di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan terhapus pahala dari apa yang telah mereka amalkan. Wa batilun. Dan juga batal atas amalan-amalan yang telah mereka perbuat. Lihat penjelasan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tafsir Qur'anil Azim. Beliau mengatakan, perhatikan, man amila salihan iltimasad dunia. Siapa yang beramal saleh mencari dunia, baik itu sauman, puasa, au salatan, salat, au tahajjudan billay, salat tahajud di malam hari, la ya'maluhu illa iltimasad dunia. Mereka tidak mengerjakan itu kecuali hanya ingin mencari dunia. Yaqulullah, maka Allah berfirman, ulaika alladhi iltamasa fid dunya minal masabah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan, menginginkan, mencari pahala di dunia. Wa habita amaluhu alladhi kana ya'maluhu iltimasa dunya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan terhapus amalnya yang dia inginkan mencari pahala di dunia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lihat penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitab beliau, itu Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair. Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair. Beliau mengatakan, qad bana laka bima sabaqa minal ayat wal ahadith wa kalamil a'immah anna ar-riya muhbitun lil 'amal wa sababun lil muqti 'indallah wal la'n wat tar wa annahu min kaba'iril muhlikat. Telah jelas bagimu dari apa yang telah disebutkan ayat-ayat, hadis-hadis dan perkataan para imam bahwa riya menghapuskan amal. Ingat itu baik-baik. Menghapuskan amal dan penyebab datangnya murka di sisi Allah, dilaknat, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia termasuk dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Maka jangan main-main para ikhwah. Ditata terus hatinya. Ditata terus hatinya. Kemudian yang kelima. Riya bahayanya adalah orang yang pertama kali dibakar di dalam neraka jahannam pada hari kiamat. yang pertama kali dibakar di dalam neraka jahannam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, afwan, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhid." Sesungguhnya manusia pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, didatangkan dia. Fa'arrafahu ni'amahu alaihi fa'arafaha, dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia mengenalinya. Qala fama amilta fiha, lalu orang yang mati syahid ini ditanya, apa yang kau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala qataltu fik hatta ustushhidtu, aku berjuang berjihad di jalanmu karenamu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Hari itu tidak bisa dusta, tidak bisa berpura-pura. Kata orang tersebut, kata Allah kepada orang tersebut, kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qil thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kamu dusta. Dan ketika Allah katakan kamu dusta, itu berarti hukum yang wajib diterima oleh orang tersebut. Karena Allah paling paham, paling mengilmui apa yang ada di dalam hatinya. Dan ingat Pak, catat baik-baik, riya penyakit ahli ibadah, bukan penyakit ahli maksiat. Riya penyakit ahli penuntut ilmu. Riya penyakit ahli penghafal Quran, pembaca Al-Quran. Riya penyakit ahli puasa sunnah, ahli puasa, ahli sholat malam, ahli masjid, ahli sholat berjamaah. Riya penyakit para imam. Riya penyakit orang-orang ahli ibadah, bukan penyakit ahli maksiat. Riya penyakitnya para ulama. Riya penyakitnya para pendakwah. Riya adalah penyakit orang-orang ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan, qatal kadzabta, akan tetapi engkau berjihad, berperang agar dikatakan kamu pemberani. Dan benar, dicap di dunia dia sebagai pemberani. Dicap di dunia dia sebagai pahlawan. Kemudian diperintahkan dia, kemudian diseret di atas wajahnya. Bagaimana itu diseret di atas wajahnya? Jadi kepalanya ditarik, diseret di atas wajahnya. Fasuhiba hatta ulqiya finnar. Lalu diseret sampai dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Dan sebabnya riya. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara' al-Qur'an fa'arrafa ni'amahu fa'arafahu. Seseorang yang belajar ilmu agama dan menghafal Al-Qur'an, disebutkan di sini membaca, bisa juga membaca, bisa juga menghafal, lalu dikenalkan padanya, diingatkan banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, dan Allah dan orang tersebut mengenalnya. Kemudian Allah berfirman, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dengan hidupmu, dengan hartamu, dengan pandanganmu? Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar ilmu agama dan aku ajarkan, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Kata Allah, "Kadzabta." Engkau dusta. "Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala 'alim wa qara'ta al-Qur'ana liqala qari'." Tetapi engkau belajar ilmu agama agar dikatakan sebagai alim, dan membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qari'. Zaman dahulu para ikhwah, sebagian orang suami hafal Al-Quran, istrinya tidak tahu. Demi menjaga agar tidak riya. Di zaman sekarang, ya, disebarkan bahwa dia hafal Al-Quran. Apalagi yang hafal-hafal Al-Quran dalam keadaan sudah masih berumur-umur yang belum mumayyiz. Maka saya katakan di majlis ini, nasihat lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jaga hatimu agar tidak riya. Dan nasihat yang kedua, yang paling penting bukan menghafal Al-Qur'annya. Karena tidak ada kewajiban dalam agama menghafal Al-Qur'an. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tiga kali saya ulangi. Berarti saya sadar mengatakannya. Tidak ada kewajiban. Tetapi wajib menghafal yang bisa dibaca untuk sholat. Yang bisa dibaca untuk sholat. Tidak ada kewajiban dari awal sampai akhir. Tidak ada kewajiban. Cari ayatnya. Tidak ada. Wajib tidak ada. Dan yang paling penting dari itu adalah memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Itu yang paling penting. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang sudah mulai berubah. Yang penting saya atau anak saya hafal Quran. Itu merupakan prestasi. Enggak ya akhi. Itu prestasi betul. Akan tetapi yang paling penting adalah diamalkan, dipahami, diamalkan, didakwahkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan terima nasihat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai memperlihatkan anak-anak kita. Sering kita dapati di sosial media, hafal sekian diperlihatkan. Enggak perlu ya, akhi. Orang dahulu, para sahabat dahulu ketika membaca Al-Qur'an, datang orang dia menutup mushafnya demi agar tidak ketahuan. Ya, bahkan kadang-kadang seorang yang ahli agama dikira dia tidak pernah baca Quran. Karena dia tidak memperlihatkannya di hadapan orang banyak. Bahkan mungkin bersafar umrah bersama dia. Ustaznya gak pernah baca Quran kayaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapan orang banyak Anda perlihatkan amalmu. Enggak. Sendirian lihat di rumah. Bagaimana di rumah? Itu yang paling penting. Saya sering mengatakan, bahkan di dalam sholat sunnah. Nggak perlu panjang-panjang di sini. Di Masjid Imam Syafi'i. Panjang-panjang di kamarmu sana. Di rumahmu. Karena menjaga hati. Agar tidak riya. Ingat, dia muhbitsun amal. Hapus amalnya. Hafalan dari 30 juz tidak ada nilainya sama sekali. Kalau riya. Alangkah menyedihkan amal yang seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dahulu orang-orang kadang-kadang dia benar-benar seperti cerita Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab Taqribudz Dzahabi bahwa beliau alimun zahidun wari'un jami'u khisalil khairi mawjudun fi. Seorang alim ahli zuhud, ahli ibadah, ahli jihad. Seluruh sifat kebaikan ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Tetapi beliau, apa yang beliau lakukan? Kadang beliau di malam hari, kalau sudah dulu tidak ada listrik, malam hari terbenam matahari benar-benar gelap gulita, kita hanya bersandar kepada bulan, sinar bulan. Waktunya tidur-tidur beliau. Semua sahabatnya tidur. Sampai sahabatnya bertanya, "Ma fuddila Abu Abdullah bin Mubarak minna?" Kenapa dimuliakan Abdullah bin Mubarak di dunia dibandingkan kita? Salat kita sama dengan salat dia, puasa kita sama dengan puasa dia. Lalu apa yang dimuliakan? Ternyata Abdullah bin Mubarak kalau malam tidur, sahabat-sahabatnya pun tidur. Satu sahabatnya memperhatikan Abdullah bin Mubarak. Ketika semua sudah pada tidur dan dia yakin para sahabat itu sudah pada tidur, mulailah dia bangun menangisi dosa-dosanya. Lihat ya, akhi, sendirian. Bukan di hadapan orang banyak. Sendirian. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, kamu dusta. Tetapi kamu belajar Al-Qur'an agar dikatakan qari, belajar ilmu agar dikatakan alim, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa ataahu min asnafil mali kullih. Dan orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, kemudian diberikan bermacam-macam harta seluruhnya oleh Allah. Lalu didatangkan kepadanya. Lalu ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan di dalamnya? Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Subhanallah. Lihat orang ini. Tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan, kamu ingin aku berinfak di sana, maka aku berinfak di sana. Artinya dia terkenal menginfak untuk sekolahan, menginfak untuk sedekah, menginfak untuk daurah, menginfak untuk yayasan, menginfak untuk semuanya. Dia tidak pernah absen dalam semua jalan-jalan kebaikan bersedekah. Orang mungkin tidak mengenalnya. Ah, mana mungkin riya. Semuanya dia lakukan, bangun masjid, iya, bangun pesantren, iya, bangun ini, iya, bangun ini, iya. Sampai orang tidak tahu dia riya. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad." Dusta kamu, tetapi engkau mengerjakan itu agar kamu dikatakan dermawan, jawad. Dermawan, maka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka lah orang-orang yang riya. Lihat, amalannya istimewa, niatnya riya, menjadikan dia pertama kali dibakar di dalam neraka. Amalannya istimewa padahal. Kemudian, yang keenam. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah orang yang riya tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Siapa yang belajar sebuah ilmu yang semestinya dari ilmu tersebut dicari wajah Allah. Belajar ilmu itu semestinya dicari, dituntut wajah Allah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk liyusiba bihi 'aradan minad dunya, mendapatkan dengan menuntut ilmu tersebut bagian dari dunia. Maka apa yang dia akan dapati? Lam yajid 'arfal jannah. Orang tersebut tidak akan mendapati bau wangi surga pada hari kiamat. Sedangkan bau wangi surga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Jadi orang yang riya sangat dijauhkan dari surga. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, yang terakhir dan bukan paling akhir, bahaya riya disebut oleh Rasulullah sebagai syirik. Iyyakum wa syirkus sarair. Jauhi oleh kalian syirik-syirik rahasia. Dan ketika berhadapan dengan dosa syirik, tidak sembarangan. Karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam ayat surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Timbul pertanyaan, apakah riya masuk dalam dosa ini atau tidak? Allah tidak mengampuni orang yang mensyirikkannya. Karena Rasulullah menyebut riya adalah kesyirikan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, secara zahir riya masuk ke dalam hadis ayat ini. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa syiriknya. Tetapi ulama jumhur mengatakan bahwa riya kalau orang mati di atasnya maka dia akan tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengampuninya ataukah Allah memasukkannya ke dalam neraka? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa mukaddimah tentang riya. Baik, kita ambil sekarang ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulullahi taala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rabb kalian, sembahan kalian adalah Allah yang esa, yang tunggal. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Sebelumnya saya ingin menambahkan mukaddimah tadi. Apa hubungan riya dengan kitab tauhid? Maka jawabannya adalah riya mengurangi tauhid. Riya mengurangi tauhid. Maka dimasukkanlah oleh penulis di dalam kitabnya ini. Hubungan riya dengan tauhid, riya mengurangi tauhid. Mengurangi keikhlasan. Yang mana tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Yang dimaksud, yang diinginkan, yang diniatkan dalam ibadah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun riya, maka dia kurang tauhidnya. Kenapa? Karena dia beramal. Beramal ibadah, tetapi dia perlihatkan kepada manusia agar dipuji. Berarti dia kurang tauhidnya. Tidak benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab kenapa riya dimasukkan oleh penulis di dalam kitab tauhid. Hubungan riya dengan tauhid adalah riya mengurangi tauhid. Dari sisi mana? Kalau tauhid beribadah hanya murni untuk Allah, sedangkan riya dia beribadah agar dilihat manusia demi mendapatkan pujian dan sanjungan serta penghargaan dari manusia. Maka berkuranglah di situ, dari situ sisi tauhidnya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sekarang pelajaran dari, atau kita bahas dulu ayat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat ini, qul. Qul artinya adalah katakanlah wahai Muhammad. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku ini hanya seorang manusia seperti kalian. Ini ayat, kata-kata manusia, berhenti kita di situ. Manusia seperti kalian. Ini ayat sangat jelas sekali. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW manusia. Itu satu. Ayat ini seperti matahari di siang bolong. Menunjukkan manusia, bahwa rasanya Rasulullah SAW manusia. Manusia yang diciptakan dari tanah. Dan ini berarti bantahan kepada sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya ya, dari cahaya. Maka ini tidak benar. Dalilnya sangat jelas, innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, bahkan ditegaskan oleh Allah seperti kalian. Sedangkan kita ini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna matsala Isa kamatsali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa adalah seperti perumpamaan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna matsala Isa kamatsali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ayat apa itu? Ali Imran, surat ketiga ayat 59. Ketika Allah berfirman tadi, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Kalian yaitu anak manusia, anak Adam. Sedangkan Allah menyebutkan bahwa Adam diciptakan dari tanah, maka kita pun diciptakan dari tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Muhammad bin Abdullah diciptakan dari tanah. Shalawatullah wasallamu wa barakatuh alaih. Nah, ini pelajaran pertama dari kata-kata apa tadi? Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah manusia. Ya. Dan menunjukkan pula bahwa bantahan terhadap yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran sebelum disebutkan oleh para ulama tafsir. Banyak sekali ayat-ayat menunjukkan bahwa para nabi semuanya mengatakan kami adalah manusia seperti kalian. Para nabi semuanya mengatakan seperti itu. Seperti misalkan di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 11. Innahnu illa basyarum mislukum. Kami hanya manusia seperti kalian. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Kahfi, ayat surat ke-18 ayat 110 yang kita baca ini. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Fussilat, surat ke-41 ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Jadi semua para nabi alaihi wassalatu wassalam manusia yang diciptakan dari tanah. Sekali lagi tidak benar penjelasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Maksudnya adalah laisa li minar rububiyah wala minal uluhiyati syai'. Aku tidak memiliki kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Dan tidak berhak untuk diibadahi. Ini faedah yang ketiga dari kata-kata manusia. Ketika Allah berfirman, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Maka di situ maksudnya adalah bahwa Rasulullah tidak memiliki rububiyah. Dan tidak memiliki uluhiyah. Rububiyah artinya kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Uluhiyah artinya ibadah. Ya, ibadah. Makanya beliau mengatakan, innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba. Maksudnya aku tidak memiliki rububiyah. Pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Dan aku tidak memiliki uluhiyah. Yaitu ibadah. Tidak berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa catatan pada kata-kata manusia seperti kalian. Saya ulangi catatan yang pertama. yaitu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia. Catatan yang kedua, bantahan kepada yang menganggap bahwa Rasulullah diciptakan dari cahaya. Catatan yang ketiga, apa itu? Bahwa Rasulullah tidak memiliki rububiyah dan uluhiyah. Tiga catatan itu penting dari kata-kata manusia seperti kalian. Jangan salah itu ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini bedanya. Bedanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang diwahyukan kepadaku. Maksudnya manusia biasa tapi dapat wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu adalah pengertian wahyu. Pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Ini wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 11. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِي مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُهُ بُقْرَةً وَعَصِيًّا. Maka Nabi keluar kepada kaumnya dari mihrabnya. Kepada kaumnya. Lalu Nabi tersebut memberitahukan, mewahyukan kepada kaumnya. Memberitahukan dengan cepat dan sembunyi-sembunyi. Agar mereka bertasbih pagi hari dan sore hari. Ini arti wahyu secara bahasa. Sedangkan arti wahyu secara istilah syariat adalah i'lamullahi bisyara'. Pemberitahuan oleh Allah dengan syariat. Ini arti wahyu. Ya, pemberitahuan oleh Allah dengan syariat. Dan inilah perbedaan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa sesungguhnya Rabb ilah kalian, sembahan kalian adalah sembahan yang tunggal. Di situ disebutkan Tuhan ya, tapi kurang bagus. Yang bagus adalah ilah. Terjemahan dari ilah adalah sembahan. Bahwa sesungguhnya sembahan kalian itu adalah sembahan yang tunggal. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ini dakwahnya seluruh para nabi alaihi salatu wasalam. Mendakwahkan tauhid bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah lah satu-satunya sembahan yang satu-satunya berhak disembah. Annama ilahukum ilahu wahid. Barang siapa, maka boleh Pak kita kasih anak Abdullah, boleh juga Abdul Ilah. Karena ilah salah satu nama dari nama Allah. Ya, boleh kita kasih nama anak Abdullah dari kata-kata hamba Allah. Atau Abdul Ilah, hambanya Ilah. Itu Ilah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Lihat kata-kata perjumpaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir yang dimaksud perjumpaan adalah berharap sawabahu wa jazaahu salih. Ini tafsiran pertama, catat. Kata-kata berharap perjumpaan. Kata perjumpaan maksudnya adalah menjumpai pahala dan ganjaran amal salehnya. Perjumpaan maksudnya adalah menjumpai pahala dan ganjaran amal salehnya. Kemudian tafsiran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu liqa Allah yatadammanu ru'yatahu subhanahu ta'ala yaumal qiyamah. Yang dimaksud berharap perjumpaan dengan Rabb-nya adalah termasuk di dalamnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran yang kedua. Perjumpaan maksudnya adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan di antaranya Imam Nusaymin rahimahullah, bahwa berjumpa dengan Allah ada yang umum untuk seluruh manusia. Dan ada yang khusus hanya untuk orang-orang beriman. Umum, perjumpaan umum, seluruh manusia berjumpa dengan Allah, disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq, ayat 6. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, engkau akan diseret kepada Allah, maka Allah akan menemuimu. Ini seluruh manusia. Untuk apa ditemui Allah? Untuk apa? Hisab. Ini adalah pertemuan umum. Seluruh manusia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tujuannya untuk hisab. Di sana ada pertemuan khusus. Yaitu untuk orang-orang beriman. Yang sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Pertemuan khusus ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga. Maka Allah mengatakan, hal azidukum. Apakah kalian ingin aku tambahkan nikmat kepada kalian? Kata penghuni surga, apa yang lebih dari ini? Alam tubayyidu wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan, mencerahkan, memberikan cahaya kepada wajah kami? Kemudian watunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari surga. Fayakshifu al-hijab. Allah membuka hijab antara Allah dengan penghuni surga. Maka akhirnya seluruh penghuni surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia sembah selama ini. Yang dia kalau ada hajat minta kepadanya selama ini. Dan dia langsung mengabulkannya. Yang kalau resah dia minta ketenangan hati kepadanya. Yang dia bertakbir, ruku, sujud hanya untuknya. Yang dia selama ini beribadah hanya kepadanya. Saat itu Allah dia lihat. Allah yang agung. Allah yang maha pengasih. Allah yang maha pemurah. Allah yang rahmatnya lebih mendahului daripada kemurkaannya. Dia lihat pada saat itu. Kata para ikhwan yang dirahmati. Itu dua penafsiran kata perjumpaan. Penafsiran yang pertama disebutkan oleh Imam Katsir, bahwa dia akan menjumpai pahala dan ganjaran amal solehnya. Penafsiran yang kedua, perjumpaan maksudnya adalah bisa berjumpa langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perjumpaan yang khusus. Yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nukathir rahimahullah, amal saleh adalah ma kana muwafiqan li syar'illah. Sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Tidak dikatakan amal saleh kecuali yang sesuai dengan syariat Allah. Meskipun keluar keringat. Meskipun letih badan. Meskipun keluar biaya. Tapi ketika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, syariat Allah, maka tidak dikatakan sebagai amal saleh. Ingat itu baik-baik. Amal saleh adalah yang sesuai dengan syariat Allah. Adapun amal yang tidak sesuai dengan syariat Allah, meskipun keluar keringat, keletihan, kecapean, ya, keluar biaya banyak untuk beramal tersebut, tapi tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak dinamakan amal saleh. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya, kepada Rabb-nya. Ini para ikhwah yang disebut dengan ikhlas. Tidak mensyirikkan Allah dengan seorang pun. Dan inilah inti pendalilan penulis pada ayat ini. Yaitu tatkala beribadah jangan riya, tetapi ikhlaskanlah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini syarat yang kedua. Yaitu tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Dan dua syarat ini beramal sesuai dengan petunjuk Rasul dan ikhlas hanya karena Allah, ini adalah rukun beramal yang diterima. Dan dua-duanya dalam amal harus ada. Tidak boleh satu ikhlas tetapi tidak sesuai petunjuk Rasul. Atau sesuai petunjuk Rasul tetapi tidak ikhlas. Enggak. Harus ada dua-duanya. Yaitu sesuai dengan petunjuk Rasul yang disebut dengan mutaba'ah. Atau dan juga ikhlas. Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nukasir mengatakan, wahadhani ruknal amalil mutaqabbal. Dua perkara ini adalah dua rukun amal yang diterima. Apa itu? La budda an yakuna khalisan lillah. Sawaban ala syari'ati Rasulillah. Harus ikhlas hanya karena Allah. Dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai kita membaca ayat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin meringkas makna secara global pada ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya agar memberitahukan kepada manusia bahwa beliau adalah manusia. Seperti manusia biasa. Tidak memiliki, apa tadi? Rububiyah. Dan tidak memiliki uluhiyah. Sama sekali. Ya. Tetapi tugas beliau adalah menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Dan wahyu yang paling utama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Mengajak manusia agar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bertauhid, maka dia akan bertemu dengan Allah dan mendapatkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini, Allah menyebutkan dua rukun beramal. Ingat kata-kata rukun. Pengertian rukun apa? Nah, siapa yang tahu? Mudah pengertiannya. Cuma tiga. Tiga kata. Ma la yatimmu illa bihi. Atau lima. Ma la yatimmu illa bihi. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu. Itu arti rukun. Secara ilmu usul fikih. Rukun sholat, rukun bersuci. Nah, di sini ada rukun beramal. Sesuatu yang tidak akan sempurna amalan kecuali dengan sesuatu tersebut. Rukun beramal dua. Ikhlas dan mutaba'ah. Amal tidak akan sempurna kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah. Adapun rukun secara ilmu syariat adalah mahiyatus syai. Inti dari sesuatu. Inti dari sesuatu. Yang kalau tidak ada inti, tidak ada sesuatunya. Ya. Beda dengan untuk inti. Ada untuknya meskipun tidak ada intinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Selesai. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa perbedaan hadis qudsi dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran? Ada berbagai macam perbedaan disebutkan oleh para ulama. Yang paling signifikan adalah bahwa Al-Quran tu'ubbida biqtilawatihi. Al-Quran diibadahi dengan cara membacanya. Al-Quran digunakan sebagai ibadah dengan cara membacanya dan diganjar per hurufnya. Sedangkan hadis qudsi tidak diibadahi atau tidak dijadikan sebagai ibadah tatkala membacanya dan tidak diganjar per hurufnya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Hadis qudsi sama dengan hadis-hadis yang lain. Sesuai dengan sanadnya. Apabila sanadnya tersambung, para perawinya terpercaya, kemudian hafalannya bagus, kemudian tidak cacat, tidak menyendiri, maka hadis qudsinya sahih. Bahkan ada hadis qudsi yang mutawatir. Tetapi apabila sanadnya tersambung, tetapi perawinya kurang kuat hafalannya, maka hadisnya menjadi hasan. Atau bisa hadisnya menjadi lemah. Bahkan ada hadis qudsi palsu. Adapun Al-Quran, semuanya mutawatir. Yaitu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in, kepada para tabi'in menyampaikannya kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada imam sampai kita sekarang ini. Disampaikan secara talaqqi, yaitu langsung dari mulut ke mulut. Dari orang yang begitu banyak, mustahil untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Itu beda yang kedua. Antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang tidak memperhatikan, yang ngobrol, saya akan tanya nanti. Ya. Biasakan sebelum bermajlis selesai, jangan ribut. Al-adabu qabla al-ilm. Kata Abdullah bin Mubarak, talabtul adaba 30 sana wa talabtul ilma 20 sana. Aku menuntut adab 30 tahun dan menuntut ilmu 20 tahun. Apa tadi yang pertama? Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Nah, perhatikan ya para ikhwah, jangan ngobrol. Ustaz kalian kalau dalam urusan ngobrol di majelis ilmu sangat tidak suka. Ya. Perhatikan, ini belum selesai kajiannya. Dan saya sengaja mengurangi waktu kajian demi sebuah pertanyaan dan itu pun atas permintaan. Sengaja, biasanya jam 9 baru selesai. Itu pun atas permintaan. Keperhatikan. Yang pertama, bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi adalah Al-Quran tu'ibbida bitilawati. Diibadahi dengan cara membacanya. Diganjar pahala setiap hurufnya yang dibaca. Sedangkan hadis qudsi tidak. Tidak diganjar pahala setiap huruf dibacanya. Yang kedua, hadis qudsi dan Al-Quran. Hadis qudsi seperti hadis-hadis lainnya. Sesuai dengan kaedah ilmu hadis. Ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Ya, sesuai dengan kaedah ilmu hadis. Sedangkan Al-Quran seluruhnya mutawatir. Dari mulai Al-Fatihahnya sampai An-Nas. Karena disampaikan oleh orang yang banyak secara sama dan mustahil semuanya berdusta. Disampaikan secara langsung, itu yang disebut talaqqi tadi yang saya sebutkan. Secara langsung oleh orang yang banyak dan mustahil seluruhnya berdusta. Gak mungkin. Yang ketiga, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi adalah Al-Quran bisa dibaca tatkala sholat. Dan salah satu kewajiban sholat adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Siapa yang setelah Al-Fatihah tidak baca surat, terutama di rakaat pertama dan rakaat kedua, maka dia melakukan sujud sahwi. Karena dia kewajiban. Dia kewajiban. Sedangkan hadis qudsi tidak bisa dibaca di dalam sholat. Batal sholatnya apabila baca hadis qudsi di dalam sholatnya. Ini para ikhwah. Adapun Perbedaan yang keempat yang sering diucapkan oleh para ulama atau sebagian orang mengatakan bahwa hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an makna dan lafadznya dari Allah. Ini perbedaan ini tidak terlalu diunggulkan oleh para ulama. Kenapa? Karena mungkin saja sampai hadis qudsi juga maknanya dari Allah dan lafadznya pun juga dari Allah. Ya. Ini itu tiga perbedaan yang sangat mendasar dan ditambah dengan perbedaan yang keempat yang agak lemah tadi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya belum mengenal sunnah dengan benar. Jadi beliau seperti tidak mau mengadakan resepsi sesuai dengan sunnah tanpa ikhtilat. Resepsi apa ini namanya? Resepsi banyak, resepsi pernikahan, resepsi wali akikah, resepsi apa maksudnya? Sedangkan calon mertua saya ingin mengadakan resepsi sesuai dengan sunnah. Mohon solusinya. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Maka jawabannya yaitu harus dikenalkan kepada orang tua tentang bagaimana tata cara mengerjakan, anggap saja pertanyaan resepsi pernikahan. Mengerjakan resepsi pernikahan ataupun walimatul urus sesuai dengan sunnah Rasul. Dan tidak banyak perbedaan. Hanya sedikit perbedaannya. Sebutkan itu. Tidak banyak bedanya, hanya sedikit. Sehingga orang bisa kalau seandainya menimbang-nimbang itu, ya, dia tidak terlalu berat. Ini kadang-kadang sebagian ikhwah, ulun pokoknya resepsinya harus sesuai dengan sunnah. Jangan kayak itu tuh, salah beratan. Jadi dianggap semuanya salah, nanti datang resepsi yang berbeda. Ini keliru. Cara menyampaikan kepada orang tua harus arif, santun, bahasa yang baik, mudah dipahami, diajak diskusi, bukan mengajari, bukan menghardik apalagi, tidak. Tetapi diajarkan bahwa resepsi sesuai dengan sunnah tidak ada bedanya atau sedikit bedanya dengan yang melakukannya tidak sesuai dengan sunnah. Seperti misalkan masalah percampuran, kita bisa atur di sini laki-laki, di sini perempuan. Insya Allah akan mudah. Dijelaskan dengan baik. Ya, dijelaskan dengan baik. Wallahu a'lam. Ketika saya jadi makmum, saya merasa tidak gugup dan grogi. Ketika saya jadi imam, saya malah gugup hingga berkeringat. Bagaimana cara mengatasinya? Maka jawabannya, kalau seandainya gugupnya tersebut ataupun khawatirnya tersebut adalah khawatir karena takut kepada Allah, maka ini baik. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia sedang bermunajat kepada Allah, maka ini termasuk perihal yang baik. Akan tetapi kalau seandainya berkeringatnya tersebut karena dia takut kepada manusia, kemudian dia grogi, maka pada saat itu solusinya adalah dia berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari rasa was-was tersebut. Seseorang mungkin jarang di hadapan manusia, dia grogi. Dia berbicara sana-sini tidak jelas. Apalagi dijadikan imam, maka dia grogi. Maka pada saat itu dia minta perlindungan kepada Allah. Tetapi jika yang dimaksudkan keringat tersebut, gugup tersebut adalah karena takut seseorang tidak bagus imamnya, kemudian akhirnya tidak dapat pujian dari manusia, maka ini riya. Ini adalah termasuk dari riya. Wallahu a'lam. Benarkah Syekh Albani hafal 1 juta hadis? Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya perihal bagaimana hukumnya salat di masjid. Sebentar. Pertanyaan ini faedahnya apa? Kalau Imam Al-Albani rahimahullah hafal 1 juta hadis, lalu kenapa? Usul faedah kata orang Arab. Ada apa? Kenapa faedahnya gitu? Ya. Apakah hanya sekedar bertanya pengetahuan? Enggak. Usahakan bertanya yang memang pertanyaan agar dijawab. Ya. Karena ini sesi kita ingin menuntut ilmu dengan bertanya. Jangan sampai pertanyaannya bukan pertanyaan yang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya perihal bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di depannya ada kuburan atau di pekarangannya ada kuburan. Berdosakah jika terpaksa sholat di masjid itu? Yang pertama, hukum sholat di masjid yang ada pekuburan. Kalau seandainya tidak ada batasan antara pekuburan dengan masjid, maka berarti kuburan dan masjid dalam satu tanah, satu kawasan, maka ini termasuk daripada diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, "Wala tusallu ilal kubur." Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Dalam hadis yang lain Rasul SAW bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim aw salihihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Di sana ada dua penafsiran menjadikan kuburan sebagai masjid. Yaitu masjid dimasukkan kuburan. Atau kuburan dibangun di atasnya masjid. Dua-duanya tercela. Dua-duanya tidak diperbolehkan seorang sholat di dalamnya. Dan sholatnya, pendapat yang lebih kuat, batal. Diulangi. Karena Rasulullah SAW melarang. Dan asal hukum larangan pengharaman. Dan pengharaman mengkonsekuensikan kerusakan amal. Ya. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim wan nahyu yaqtadil fasad. Begitu kaedahnya. Asal hukum pelarangan menunjukkan keharaman. Keharaman mengkonsekuensikan kepada kerusakan. Maka sholatnya batal, tidak sah diulangi. Di sini disebutkan berdosakah jika terpaksa. Kata-kata terpaksa harus kita dudukkan dulu. Apa maksud terpaksa? Terpaksa adalah apabila Anda tidak sholat di situ mati. Kalau selain itu tidak dinamakan terpaksa. Hah? Betulkah demikian? Kalau seandainya demikian, maka silakan sholat di situ. Ya, seperti misalkan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Perkara-perkara terpaksa membolehkan hal yang dilarang. Makan babi terpaksa boleh. Kapan? Kalau tidak makan mati. Baru boleh. Ukurannya terpaksa itu apa? Mati. Kalau seandainya kata terpaksa ini maksudnya itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak, maka ini bukan namanya terpaksa. Atau dalam bahasa agamanya ad-daruriyat. Perkara-perkara terpaksa. Allahu a'lam. Yang kedua, jika dalam sholat atau amal ibadah yang lain terbesit riya di dalam hati, lalu saya mencoba menghilangkan sifat itu, apakah amal saya masih diterima? Nah, ini yang belum disebutkan. Karena tadi saya melihat waktu dan saya ingin membaca kitab. Sebenarnya ada masalah yang disebutkan oleh para ulama tentang riya, yaitu hubungan riya dengan amal. Kondisi amal dikaitkan dengan riya. Ada riya sebelum beramal, ada riya ketika beramal, dan ada riya setelah beramal. Bagaimana kondisi-kondisinya? Yang ditanyakan ini adalah tatkala beramal. Tatkala beramal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi riya dikaitkan dengan amal, tatkala beramal dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Yang pertama dia beramal lalu datang riya. Apabila orang ini melawannya, maka selamat amalnya. Karena dia melawannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Dan setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Selama dia melawan, dia akan selamat dari dihapuskannya amal dia. Dia dinyatakan sebagai orang yang melawan riya. Ada orang yang beramal yang kedua. Beramal karena Allah. Di tengah-tengah dia datang riya. Lalu setelah itu dia tidak lawan. Sampai akhir amal riyanya semakin menjadi-jadi. Maka orang ini, apakah amalan pertamanya terhapus atau tidak? atau seluruh amalnya terhapus. Paham maksud saya? Contoh, sholat. Rakaat pertama ikhlas karena Allah. Rakaat kedua ada calon mertua. Hah? Saya pernah punya cerita bahkan sama kawan saya dari Filipina cerita. Beliau mengatakan ada di kota Riyadh seorang yang sebenarnya riya dan Allah memperlihatkan riyanya. Dan ini sebagaimana kita sebutkan buruknya riya. Allah akan pertontonkan riya, dia riya, baik dari ucapannya, dari perbuatannya. Dan dia tidak malu-malu. Dia tidak malu-malu. Suatu ketika orang ini sholat, sholatnya seperti biasa, khusyuk. Kemudian benar-benar seperti orang yang khusyuk banget. Kemudian orang-orang sampingnya tuh lihat. Orang tersebut sholatnya khusyuk, sholatnya masya Allah tumaknina, lama, dan semisal. Yang memuji ini didengar oleh orang yang sholat. Pujiannya. Dia belum puas. Dan ini apa sengsaranya orang dia dari sisi hati ya. Dia belum puas. Ada satu amalnya yang tidak dipuji oleh orang-orang ini. Apa? Dia saat itu puasa. Dan tidak dipuji oleh mereka-mereka ini. Karena kita tidak tahu. Puasa kan tidak bisa kita ceritakan. Kecuali kalau kita cerita. Kita tidak bisa riak dengan puasa. Betul tidak? Tidak bisa. Kita riak dengan puasa tidak bisa. Kecuali kalau kita cerita. Maka akhirnya di dalam sholat. Orang tersebut tanpa sadar dia berpaling ke belakang. Kemudian mengatakan. Mohon maaf, saya juga puasa. Allah. Man ra'a man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang berlaku riya, Allah akan pertontonkan buruknya riyanya. Hati-hati para ikhwah. Dan itu kadang-kadang terucap dari ucapannya, dari perbuatannya terlihat. Seperti itu. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini orang rakaat pertama, ikhlas karena Allah. Rakaat kedua datang mertua. Mulai dilama-lamakan sholatnya. Mulai miring-miring sholatnya. Bacaannya yang asalnya. Ya, di rakaat pertama biasa. Di rakaat kedua tambah tidak biasa. Tidak enak dengar. Maka apakah rakaat pertama juga batal pahalanya? Atau hanya rakaat kedua? Ah, pian-pian pilih mana? Yang pertama ikhlas, yang kedua tidak ikhlas. Pilih mana? Apakah semuanya batal karena satu paket? Ataukah hanya rakaat keduanya saja yang batal pahalanya? Hah? Maka jawabannya para ikhwah, ini bagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Jika amalan itu satu paket, maka batal seluruh pahalanya. Dari awal sampai akhirnya. Karena yang Allah lihat adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ukuran standarnya akhirnya. Akhirnya dia tidak melawan. Riaknya bahkan semakin menjadi-jadi. Maka batal amalnya dari awal. Tetapi kalau seandainya bukan satu paket. Berbeda amal. Tapi masih berkaitan. Contoh. Wudu syarat sholat. Sholatnya riya, tapi wudhunya tidak riya. Apakah, ya, apakah wudhunya juga terhapus pahalanya atau tidak? Tidak. Karena beda apa? Beda amal. Meskipun satu kesatuan atau satu yang berkaitan. Ini para ikhwah. Ada jenis yang ketiga. Seorang beramal dari awal sudah ingin memperlihatkan amalnya. Orang inilah yang disebut dengan orang munafik. Yang mana amalnya terhapus dari awal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berarti yang diukur akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, ada yang bertanya bagaimana sebaliknya? Awalnya riya. Murni riya. Karena ada ketua yayasan. Apa hubungannya yayasan lawan sholat? Subhanallah. Ya. Ya mungkin dia ada proyek sama yayasan. Ya. Ada ustadznya kah? Ada mertuanya kah? Ada orang-orang yang dia kagumi. Dia riya dari awal. Bahkan subhanallah. Ada orang yang sholat. Murni sholat karena dunia. Ini bukan riya ini. Ini syirik akbar. Saya ingatkan. Ada orang yang sholat murni karena dunia. Bagaimana itu? Sholat karena ada, misalkan ya, orang ini gak pernah sholat. Lalu ada gubernur atau presiden datang. Dia sholat karena gubernurnya. Karena presidennya. Ini syirik akbar. Paham? Paham bedanya gak? Hah? Paham bedanya gak? Kalau tadi riya, yang ditanya tadi, riya di awal. Dia sholat karena ingin dilihat manusia. Tetapi yang kedua ini yang saya katakan tadi. Orang sholat tidak pernah sholat dia. Kecuali itu karena ada gubernur atau karena ada presiden. Sholatnya memang untuk gubernur atau untuk presiden. Ini bukan riya. Ini syirik akbar. Mengeluarkan dari Islam. Meskipun sholat. Maka penting sekali niat itu. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal sesuai dengan niatnya. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bagaimana bila kita terlambat sholat jamaah di masjid hingga salam. Kemudian terbesit di hati rasa malu. Datang terlambat ke masjid. Lalu pulang dan sholat di rumah. Apakah ini riya? Ada perkataan menarik tadi yang disebutkan oleh Al-Fudhail Ibnu Iyad. Tarkul amali min ajlin nas riya. Wal amalu min ajli tarkul amali min ajlin nas syirik. Wal amalu min ajlin nas riya. Meninggalkan beramal karena takut dicibir oleh manusia, ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beramal karena ingin pujian manusia, riya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, sifat malu ini tidak pada tempatnya. Ini bukan sifat malu ini namanya. Karena malu itu, kata Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kecuali apa? Kebaikan. Maka sifat malu pengertiannya, sifatun. Tad'u ila fi'lil jamil. Sebuah sifat yang mengajak kepada perbuatan baik. Ini bukan malu namanya. Karena di dalam pertanyaan disebutkan. Kemudian terbesit di hatinya rasa malu. Enggak. Ini bukan malu. Karena kalau malu. Dia tidak akan mengerjakan perbuatan yang tercela. Karena meninggalkan sholat di masjid. Karena takut ataupun tidak mau dicela oleh manusia. Ini termasuk daripada kesyirikan. Bukan sifat malu. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apakah setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah berlaku dan bisa kita tetapkan? Maka jawabannya, fatwa, saya ingin mengenalkan dulu. Lajnah Daimah artinya komite atau panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah. Ini ada di Arab Saudi. Panitia tetap namanya Lajnah Daimah dalam bahasa Arabnya. Lil ifta wal buhuts al ilmiyah, untuk fatwa dan pembahasan ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Apakah bisa berlaku dikeluarkan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah berlaku dan bisa kita tetapkan? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, panitia tetap dan untuk fatwa dan riset ilmiah mereka senantiasa mengutamakan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insyaAllah fatwa-fatwa mereka senantiasa bisa diamalkan karena sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menyikapi apabila ada ulama yang mendapat fatwa tahziran dari Lajnah Daimah yang sampai sekarang belum dicabut? Bolehkah kita mengambil ilmu darinya? Maka jawabannya boleh. Kalau seandainya Lajnah Daimah mungkin keliru di dalamnya. Mungkin keliru di dalamnya. Ya. Seperti misalkan perkara Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala. Beliau ditahzir di beberapa buku beliau. Tahziran pada buku dan bukan pada orangnya. Bukunya jangan dibaca. Tetapi buku itu pun sudah di atau fatwa tersebut pun sudah dijelaskan ataupun lebih tepatnya disanggah dengan penjelasan dari Imam dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala. Maka pada saat ini kita katakan tadi setiap fatwa yang dikeluarkan oleh komite tetap untuk fatwa dan riset ilmiah kebanyakan fatwanya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itu yang terkenal dari mereka. Itu yang terkenal dari mereka. Yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ambillah. Karena itu fatwa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun permasalahan yang ditanyakan kedua, khususnya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, maka pada saat itu terjadi sanggah-menyanggah antara fatwa Lajnah Daimah dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Wallahu a'lam. Bagaimanakah hukumnya apakah kita beribadah atau beramal saleh bertujuan untuk mengharapkan pahala atau balasan yang berlipat-lipat dari Allah? Misal bersedekah untuk mengharap rezeki balasan yang berlimpah. Maka jawabannya, beramal ibadah apapun tujuannya adalah ikhlas karena Allah. Berharap pahala hanya dari Allah. Ini yang paling utama. Adapun keutamaan-keutamaan yang diharapkan dari amal ibadah tersebut yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini keutamaannya adalah bukan tujuan utama. Seperti bersedekah agar pahalanya melimpah, agar rezekinya bertambah. Ini bukan tujuan utama, tetapi tujuan utamanya adalah apa? Ibadah kepada Allah. Nanti setelah seseorang beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah bersedekah, luaskanlah rezeki saya. Maka ini boleh. Ya. Berbeda dengan ketika dia bersedekah dengan niatan, saya ingin dengan sedekah saya meluaskan, melapangkan rezeki saya. Maka ini keliru. Ya, berarti dia masuk ke dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yudidul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka akan mendapatkannya. Kami akan memberikan pahalanya secara sempurna di dunia. Dan mereka tidak akan dikurangi. Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya, kecuali neraka. Bolehkah kita tatkala hari Jumat meletakkan kursi di sab terdepan untuk orang-orang yang sudah uzur? Akan tetapi terkadang mereka yang uzur itu pun tidak selalu hadir lebih awal ke masjid. Sedangkan banyak di antara jamaah lain yang mengincar posisi saf pertama tersebut. Dan bagaimana jika ada sebagian jamaah memundurkan kursi tersebut karena menganggap tidak ada yang menempati? Dan bagaimana sikap yang ideal? Bagaimana sikap bagi yang melihat tersebut mungkin ya? Ya, maka para ikhwan yang dirahmati Allah, pertanyaan pertama, meletakkan kursi di saf pertama untuk orang yang uzur. Maka jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan tempat sebagai tempat khusus di dalam saf, apalagi datangnya terlambat. Kalau seandainya ingin meletakkan sesuatu di situ, maka dia berkewajiban datangnya cepat. Ya, datangnya cepat. Bagaimana jika ada sebagian jamaah mundurkan kursi tersebut? Tidak mengapa. Karena itu hak dia yang datang pertama kali. Allahu a'lam. Saya berumur 21 tahun dan mau melamar akhwat, namun saya kurang pede dikarenakan belum sarjana, gaji masih di bawah UMR. Sedangkan akhwat yang mau saya lamar sudah sarjana dan yang orang yang mumpuni. Mohon nasihatnya. Nasihatnya adalah, nasihatnya yang pertama, cari akhwat yang tidak sarjana. Dan mau dengan suami yang bergaji di bawah UMR. Begini, itu tadi hanya sebatas kidding, just kidding. Jawabannya adalah hadis Rasul, riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, jika kalian sanggup ba'a. Ba'a itu ada dua, menafkahi lahir dan menafkahi batin. Maka menikahlah. Fa illam yastati', kalau seandainya seseorang tidak sanggup untuk ba'a, falaihi bisum. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa itu, hendaknya dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi dirinya. Maka kalau seandainya seseorang belum mampu menafkahi lahir batin, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, berpuasa. Ini para ikhwah, itu jawabannya. Bagi yang ingin melamar sedangkan dia belum mampu ba'a, menafkahi lahir dan batin. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa menikah tidak harus sarjana. Dan menikah tidak harus bergaji UMR. Menikah adalah apabila dia mampu menafkahi lahir batin. Itu dia. Ya. Jangan dikatakan jawaban saya tadi, oh berarti harus sarjana. Tidak. Menikah tidak harus sarjana dan tidak harus gajinya UMR. Karena orang yang menikah, Allah berfirman, "In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Jika mereka miskin, maka Allah memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Iltamisu al-ghina fin nikah." Carilah kekayaan di dalam menikah. Maka menikah itu mendatangkan kekayaan, harta, dan itu pasti. Pasti saya katakan. Yang asalnya bantalnya satu, ukurannya, kasurnya cuma setengah meter kali dua setengah, ya. Ketika menikah, maka pasti dia berbantal dua. Dan kemudian ukurannya tiga kali tiga mungkin kasurnya, dan semisalnya. Maka dua ringkasan jawabannya, yang pertama yaitu bagi yang ingin menikah maka dia harus mampu ba'ah. Kalau ba'ah menikahlah, kalau tidak mampu maka berpuasalah. Jawaban yang kedua, menikah tidak harus menjadi sarjana dan tidak harus gajinya UMR. Perhatikan maksud ini, potong, jadikan nanti di video. Menikah tidak harus jadi sarjana dan tidak harus UMR gajinya. Akan tetapi menikah dengan seorang wanita apabila dia mampu. Dia mampu menafkahi lahir batin, maka menikahlah. Meskipun belum sarjana, meskipun belum gajinya UMR. Karena dengan menikah, seseorang akan diberikan pertolongan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsun haqqun 'ala Allahi 'aunuhu." Tiga orang yang Allah berhak menolong mereka. Salah satunya, "An-nakihu allazi yuridul 'afaf." Seorang yang menikah yang menginginkan kesucian. Wallahu a'lam. Bila memperlihatkan ibadah kepada anggota keluarga, istri dan anak bukan riya, bagaimana bila memperlihatkan terhadap orang tua, mertua dan saudara kita? Apakah termasuk dari anggota keluarga yang boleh kita memperlihatkan ibadah seperti mengaji, sholat, sunnah, dan lainnya? Saya contohkan tadi, suami memperlihatkan ibadah di hadapan keluarganya, anak istrinya. Itu hanya sebatas contoh. Artinya gini, Kalau seandainya seseorang memperlihatkan amal ibadah untuk dicontoh, bukan untuk dipuji, maka ini bukan riya. Jadi yang antum batasi contohnya, bukan anggota keluarganya. Pahamlah. Kenapa literlek banget? Anak istri boleh, berarti abah mama kayak apa? Boleh kadang. Tergantung. Ya, memperlihatkannya untuk dicontoh atau untuk riya? Untuk dipuji. Itu dia. Wallahu a'lam. Apa kiat-kiat meluruskan niat agar tidak terjerumus kepada dalam perilaku riya? Kiatnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Ini menarik nih pertanyaan. Jazakallahu khairan. Kalau saya ada hadiah saya kasih. Menarik ini pertanyaannya. Orang riya penyebabnya dua. Yang pertama, ingin pujian. Yang kedua, ingin hadiah dari manusia. Pujian berupa sanjungan, ucapan, dan semisalnya. Hadiah berupa materi, uang, materi, harta, emas, perak. Itu hadiah. Baik. Dua penyakit, dua penyebab riya ini kita bahas. Yang pertama tadi apa? Ingin pujian. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri. Aslur riya hubbul mahmadah. Jadi subhanallah, perkataan ulama salaf itu indah, kemudian padat, dan bermakna. Makanya saya sering mengajak para jamaah untuk meneliti perkataan ulama-ulama salaf. Ini lebih utama dibandingkan kita ngalor ngidul ucapan sendiri sana-sini. Enggak penting. Perkataan ulama salaf itu indah, padat, dan bermakna. Aslu riya hubbul mahmadah. Sumber riya adalah cinta pujian. Bagaimana mengobatinya ini? Ya. Disebabkan penyakit inilah orang riya. Mengobatinya adalah yakini baik-baik. Pujian dari manusia sifatnya relatif. Dalam bahasa Arabnya nisbi. Sebagian memuji, sebagian mencela. Relatif. Tetapi jika Allah yang memuji, maka pujiannya apa? Mutlak. Tidak ada batasannya. Benar-benar terpuji. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, inna madhi zainun wa inna dhammi shinun. Sesungguhnya pujianku, kata Allah, benar-benar zain, terpuji. Dan celaanku terhadap seseorang benar-benar terhina. Maka kadang seorang muji, kadang yang lain menghina. Maka pada saat itu relatif dia. Ya, jangan sampai seseorang berharap dari pujian manusia, tetapi berharaplah kepada Allah. Seperti sekarang ini kajian. Kumaha lawasnya kajian jam 9 sudah isya. Bila isya kita lapar sudah, antuk dah. Ya, ada yang mencela, ada yang memuji. Lagi Ustaz, tambahi lagi. Ya, ada yang mencela. Tapi kalau Allah memuji, lihat Allah memuji. Innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba. Fa yunaji Jibril fi ahli sama', ya ahli sama', innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, fa yuhibbu ahli sama', tsumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, cintailah fulan. Sesungguhnya aku mencintainya. Maka Jibril wajib mencintainya. Lalu Jibril mengatakan kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka kalian, wahai penduduk langit, cintailah fulan. Maka akhirnya penduduk langit seluruhnya mencintai fulan tersebut. Kemudian penduduk bumi pun mencintainya. Cinta Allah mutlak. Tanpa ada relatif. Maka mintalah cinta Allah. Mintalah pujian dari Allah. Daripada pujian dari manusia. Dan bahkan subhanallah. Kadang pujian manusia. Si pulan ini muji. Pada saat itu dia muji. 5 menit ke depan. Mencela. Persis yang terjadi kepada Abdullah bin Salam. Kaum Yahudi. Ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelajaran sejarah. Nih yang malas-malas datang sejarah. Ya. Saya ulangi di majlis. Kitab Tauhid. Dalam pelajaran sejarah, kaum Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai kaum Yahudi, ara'aitum Abdullah ibn Salam fikum, Apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Khairuna wa ibnu khairina. Dia adalah orang yang paling terbaik di antara kita. Dan anak dari seorang yang paling terbaik di antara kita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi. Ara'aitum lau aslama. Apa pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Na'udzubillah min dzalik, kata kaum Yahudi. Kami berlindung kepada Allah dari perkara itu. Maka kemudian keluarlah Abdullah bin Salam dan mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kena telak kaum Yahudi. Kemudian kata kaum Yahudi, setelah itu, belum sampai semenit, setelah itu dia mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang paling terburuk di antara kita. Dan anak orang yang paling buruk. Lihat, subhanallah. Pujian manusia, saat yang bersamaan, kadang dipuji, kadang tercela pada saat yang bersamaan. Sidin tuh bagus pang ahli ibadah. Tapi, kena engken banar. Nah, aduh. Dipuji, tapi kemudian dicela. Ambung-ambung sampai tinggi. Kemudian dihampas, hantak habis-habisan. Ya, itu. Lalu ngapain kita mencari pujian yang seperti itu? Ya, maka setelah itu carilah pujian dari Allah. Ini obat pertama agar tidak ria. Yang kedua, apa tadi penyakit penyebab ria? Ingin hadiah, uang, materi, harta, benda, amplop, apapun. Ya, hadiah. Maka obatnya adalah ketahui baik-baik, yakini baik-baik. Apa yang Anda inginkan dari tangan manusia? Dan biasanya Pak, biasanya nih. Orang yang beramal riya ingin dapat hadiah, kada dapat. Ya. Tak cium sudah. Kada dapat tuh Bang. Bujuran, kada dapat. Karena ucapannya sudah beda, kelakuannya sudah beda. Karena dia buat-buat. Maka akhirnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yakini baik-baik bahwa apa yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Itu penyebab dan obat agar tidak riya. Apakah kita termasuk orang yang riya ketika kita menonton video ceramah dengan teman-teman, kemudian teman-teman memuji kita, padahal kita tidak ada niatan untuk riya? Maksudnya? Maksud lo? Mungkin orang ini punya gadget. Ya, kemudian terkenal. Dia punya gadget tapi gak nonton macam-macam. Nontonnya ceramah. Ya, nontonnya kajian. Pas di hadapan pian-pian. Mau di hadapan serongan, mungkin yang ditonton lain. Ya, maka apakah kalau seandainya teman-temannya memuji dia, padahal dia tidak ada niatan untuk riya. Apakah kita termasuk riya seperti ini? Maka jawabannya tergantung niat. Memperlihatkan amal, menonton video yang ditonton bukan macam-macam tapi ceramah, tergantung niatnya. Ya, apakah dia untuk riya dipuji ataukah untuk ilmu? Jika riya adalah penyakit yang dapat menimpa ulama dan ahli ilmu, apa kata apa kiat-kiat agar terjauh dari penyakit ini? Mengingat bahaya yang terkadang bisa saja pelakunya tidak menyadari bahwa dia sedang riya. Sudah saya sebutkan tadi. Kenapa hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan untuk beragama? Satu, hadis lemah, kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kaedah hadis, maka dikategorikan sebagai hadis yang ditolak. Jadi kalau Anda belajar ilmu hadis ya, al-hadithu yang qasimu bi'tibari qabulihi wa raddih. Hadis dibagi berdasarkan diterima dan ditolaknya. Maka hadis diterima, hadis sahih, hadis hasan, sahih li ghairi, hasan li ghairihi. Kemudian hadis yang ditolak, lemah, palsu, mungkar, syad. Nah itu dia. Ini penyebab pertama. Al-hadis lemah, kenapa tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk beramal? Karena menurut ilmu hadis, hadis lemah adalah hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang tertolak. Satu. Yang kedua, hadis lemah menimbulkan ilmu yang belum benar-benar yakin bahwa itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Sedangkan kita beramal harus apa? Yakin bahwa ini pernah dikerjakan Rasulullah. Yang ketiga, fi sahihil hadis gunyatun al-saqimi, sebagaimana berkata Abdullah bin Mubarak. Di dalam hadis yang sahih cukup daripada mengamalkan hadis yang lemah. Coba biar amalkan seluruh yang hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Umar, ada cukup hidup kita? Ya? Kenapa berpindah dari hadis sahih ke hadis lemah? Nyari-nyari gawian. Lebih baik amalkan hadis sahih. Insyaallah tidak mencukupi waktu kita untuk mengamalkan seluruh amal tersebut. Yang keempat, hadis lemah penyebab timbulnya bid'ah. Kemudian yang kelima, jumhur ulama ketika membolehkan beramal dengan hadis lemah ada syaratnya. Syarat yang pertama, tidak boleh disebarkan di tengah masyarakat. Syarat yang kedua, tidak boleh hadisnya lemah sekali. Syarat yang ketiga, tidak boleh beramal ketika mengamalkan hadis lemah tersebut dia yakin ini dari Rasulullah. Ini bertentangan ini. Ya, yang keempat, hadis lemah yang boleh diamalkan itu ada sandarannya, ada pokoknya dari hadis yang sahih. Kalau begitu amalkan hadis sahih, selesai, tinggalkan yang lemahnya. Itu lima sebab kenapa kita tidak menjadikan hadis sahih sebagai sandaran untuk beramal. Bagaimana solusi tidak beramal karena takut riya? Karena ada pemikiran yang katanya lebih baik jadi orang jahat daripada jadi orang baik tapi akhirnya berjatuh kepada riya. Ini pernyataan keliru. Yang pertama, tidak boleh jadi orang jahat. Yang kedua, tidak boleh riya. Ya, ini pernyataan keliru, jadi tidak bisa dipilih. Ya, Allahu a'lam. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah supaya dapat pujian, bisa kaya, dapat wanita dan sebagainya. Bukankah termasuk rusaknya tauhid uluhiyah? Akan tetapi saya menangkap hal ini, mengungkap hal ini masuk riya. Hal ini tersebut saya pikir tidak termasuk dari syarat riya. Memperlihatkan ibadah dan supaya dapat pujian. Mohon yang bertanya kepada saya nanti bisa menjelaskan. Saya paham tapi takutnya tidak salah pemahaman saya. Jika riya itu adalah mengharap pahala atau balasan di dunia, buat apa lalu faedah-faedah yang dijelaskan dari dalil-dalil, misal faedah dari sedekah, yaitu Allah lipat gandakan rezeki dan tidak mengurangi rezekinya. Bagaimana Ustaz? Gini, orang ini bertanya, Allah menjelaskan faedah-faedah dari amal. Ya, bersedekah diluaskan rezekinya. Menyambung silaturahim diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Maka, kalau seandainya kita tidak boleh beramal untuk itu, kenapa Allah sebutkan? Paham pertanyaannya? Ya, kalau kita tidak boleh beramal untuk itu, kenapa Allah sebutkan? Maka jawabannya, satu, yang kita katakan adalah seseorang beramal dan niat awal dan muasalnya adalah hanya untuk itu, bukan karena Allah. Ini yang terlarang. Paham maksud saya? Beda dengan ketika dia beramal bersedekah karena Allah, kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya agar diluaskan rezekinya. Maka ini boleh tidak? Boleh. Asal hukumnya dulu, dia niatkan untuk Allah. Yang kita bicarakan tadi, dia tidak meniatkan sama sekali di awalnya untuk Allah. Dia niatkan hanya kepentingan duniawinya. Ini yang dimaksudkan di dalam ayat tadi. Man kana yuridul hayata dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan secara sempurna di dunia dan kami tidak kurangi. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhir kecuali neraka. Satu pertanyaan terakhir, mohon maaf yang belum bisa kita jawab. Bolehkah jika kita meminta sesuatu kepada Allah dengan perantara amal saleh? Apakah ini terjatuh dalam perkara riya? Tidak. Asalkan mintanya menyebut amal salehnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Contoh, kita tadi bersilaturahim. Datang ke rumah bibi, ke rumah kakak, ke rumah adik, ke rumah bapak, silaturahim. Kemudian kita berdoa kepada ya Allah, sebagaimana janji Rasul-Mu bahwa siapa yang bersilaturahim dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Maka luaskanlah rezekiku dan panjangkanlah umurku. Ini namanya bertawassul dengan amal. Boleh. Lihat dalam Al-Qur'an, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami telah beriman. Sebut, mereka menyebut amal saleh, kami telah beriman. Maka doanya apa? Ampunilah kami. Ini boleh menyebutkan amal saleh di hadapan Allah untuk mendapatkan pahala. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.